muttafaq alaih. Wa urfan niki perkara sing pun biasa, uruf sing wong niku biasa nggih. Wong tanggane mati kafir ya. Kepriwe lah? Rukun tangga. Nggih, rukun warga, mungkin rukun apa malih, rukun etnis. Solidaritas. Niki pun dadi uruf, perkara sing muttafaq alaih. Ibu nak ledakan dening salah satu pun tiang dumateng fatwa al-lajnah ad-daimah. Kita tinggali hadirin hadzakumullah. Jawaban ulama ing dalam perkara niki. Ulama-ulama nggih, mboten namung setunggal ulama. Jawaban para ulama ing dalam perkara niki. Jawaban niki dipun napa tanda tanganilah ngaten bahasa kula njenengane dening pinten-pinten ulama. Salah setunggalipun ulama ingkang dados rois kepala utawi ketua lajnah ad-daimah waktu niku Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, ma'ruf Syekh bin Bas rahimahullah. Kita tinggali jawabanipun. Jawabanipun ngaten. Idza wujida minal kuffar man yaqumu bidafni mautahum falaysa lil muslimina ayyatawallau dafnahum wala ayyusharikul kuffara wa yu'awinunahum wa yu'awinuhum fi dafnihim aw yujamiluhum fi tasyi'i janaizihim amalan bittaqalidis siyasiyah fa inna dhalika lam yu'raf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala an al-khulafa ar-rasyidin bal nahallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam ayyakuma ala qabri Abdullah bin Ubay bin Salul wa'alala dhalika bi kufri qala ta'ala wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Nggih, jawabane ngaten. Ana wong kafir ninggal. Napa niku Hindu, napa niku Buddha, napa niku Nasrani, napa niku Yahudi, napa niku Konghucu, nggih? Lan agama-agama sanese mati. Idza wujida minal kuffar man yakumu bidafni mautahum nalikane wis ana wong-wong kafir sing ngopeni ngurusi kelawan penguburane kematiane wong kafir mau sekedhi pami nek wong kafire wis pada ngurusi nggih. Wis padha napa? Ngurusi. Sebab niki duwe keluarga mungkin, duwe kanca mungkin, nggih, lan sanes-sanese. Falaysa lil muslimin ayyatawallau dafna. Kaum muslimin ora usah ngurusi penguburane pun. Wala ayyu syarikul kuffar yu'awinuhum. Lan kaum muslimin ora usah bantu-bantu, ora usah melu-melu, ora usah nulung-nulung ing dalam penguburane. Ora usah durusi wong niku urusane rika. Niku ben wis diurusi dening sinten? wong kafir. Jadi kau main ini ngurusi kaum muslimin apa ngurusi kabeh? Gak ke umum mana kau mesti kucing diurusi cinten. Kaum muslimin. Au yujamiluhum fitasyi'i janaizihim utawa kaum muslimin sorosah mujamalah. Mujamalah ini kenapa? Napa nggih istilah bahasa kulunya ini? Rasa rasa duwe pekewu, ora rasa duwe rasa iwuh. Tekse us ora usah layat ora usah. Wong ngrika nggih mun nonton sing napa? Urusi. Lagi mujamalah niku kan keton gawe apik lah ngeten niku nggih. Lah wong karo tangga sing kepriwe kan niku kan. Lah niki sing dijenengi mujamalah. Ora usah wis. Ing dalam layat jenazah ora usah layat. Nggih dipraktekaken sunah niki. Oh, pripun? Lomo ding dikagakan orosah ora kepenak kepenak baik lagi kepenak mahon lagi pun mau ngurus orang sing ngurus ora sa diurusi ya tangga-tangganya ora sa melu ngurusi ora sa melu layat ini kan keumumannya taklid sih lawang umum sih ini kumpun. Masa karo tangga tegel kayak ini kok nggih? Kene niku bahasa kula jenengan kene ya niku. Lah mbok kapikan kaya ngapa wong kafir niku menten-menten manfaatnya, menten faedahe, menten kanggo gawene. Walau asyraku la habitu. Napa? Lain asyrakta la ihbatunna amaluk. Niki wong musyrik niki wong kafir. Amalan ini ku api ke kayak apa? Niku betonten manfaatnya, betonten faedah. Niki pengendikannya Allah. Jadi kan percaya beton maring pengendikannya Allah. Saking percayaannya. Nggih, makai. Tering dugi nih. Nggih, makai kan kasusnya Abu Talib, Ali bin Abi Talib kan? Nggih, makai tering dugi nih. Nggih. Kepripun? Kalo khawatir njenengan mbok salah pemahaman iki. Kepripun? Nikah pahame dewek, Nasrani, sing Hindu dewek, sing niki dewek. Kulo njenengan muslim. Kulo njenengan landasane kitab was sunnah praktek sing dilakoni dening sinten? Nabi. Cukup mbun. Lakum dinukum ling sugaken sing tepat. Ini agama Islam niku agama ingkang toleran. Toleransi ing dalam babagan agama niki ampun disalahpahami. Kenapa malih? Agama nyun sewu kalian hukum sinten mawon lebih dhuwur pundi? Kalau jenengan ajeng tunduk maring hukumi manungsa, napa ajeng tunduk maring hukumi Allah lan Rasule? Jawab. Ini ki kaidah-kaidah prinsip akidah ing dalam agama kulon jenengan. Niki jawaban ulama-ulama kaitanipun kalian masalah niki ini keumumane wong niku taklid sih. Kae sebagai kae kan niku kan. Lah wong kiyaine be melu layat malah yasinan barang. Ini wong Nasrani sing mati di yasini coba. Nggih. Yasinan apa darusan apa. Gini iki sing wau kaya-kaya niku muttafaq alai, disepakati. Kan nggih? Lek niku keliru, salah, ditutup napa? Salah. Hadirin hadakumullah. Fa inna dzalik lam yu'raf an Rasulillah. Mongko satemene sing kaya kowe mau ora dikenal sekang Rasulullah. Nek ana wong kafir mati, terus Rasulullah, sahabat niku pada napa? Ngurusi, pada ngopeni, pada layat, pada niki, boten dikenal. Lam yu'raf an Rasulillah wala anil khulafa'ir rasyidin. Boten dikenal sekang khulafa'ur rasyidin. Pun diurusi ngrika. Diurusi dewek lah. Maring napa niku? Sing ngurusi niku kelompoke, sing ngurusi niku golongane, sing ngurusi niku komunitase lah bahasa sini gini, nggih. Men diurusi komunitase. Nggih. Dalile niki kisah nalikane Nabi alaihi salatu wassalam nate sepindah tok nyolati sempat ngopeni jenazahe Abdullah bin Ubay bin Salul al-Munafik. Nggih, waktu niki dereng wonten ayat, dereng wonten teguran, dereng wonten peringatan saking Allah. Ning bar niku diperingatakan dening Allah Taala. Turun wahyu. Teguran nggih sinten? Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nggih, nabi maksum kan? Keliru, salah, salah langkah ditegur dening sinten? Allah azza wa jalla. Napa tegurane Allah Taala? Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Siro Muhammad aja nyolati maring salah jeneng wong mau sing mati selawas-lawase. Tekse sinten? Wong kafir, wong musyrik, wong munafik mati. Niku Rasulullah ditegur dening Allah Taala supados mboten apa? Nyolati. Wala takum ala qabrihi. Kuwi aja ngadeg nang dhuwure kuburane sinten? Wong mau. Innahum kafaru billah. Satemene wong-wong mau kafir maring Allah wa rasulihi lan rasule wa matu lan wong-wong mau mati wa hum fasiqun. Wong-wong mau wong napa? Fasik. Nggih, niki dalile niki. Dalile ayat niki, nggih. Ayat surah napa wae? At-Taubah ayat 80 sekawan. At-Taubah ayat 80 sekawan. Nggih, niki sababun nuzuli hadil ayah. Sebab turune ayat niki kados ingkang dipun sebutaken au secara umum. Abdullah bin Ubay bin Salul waktu niku mati. Kan niki tokoh senes, tokoh munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, nggih, niki tokoh munafik tulen. Nggih, munafik tulen. Nggih, wong dheweke niki nampilaken keislaman. Wong munafik niku kan tiyang sing ngedengaken keislaman terus nyimpen apa? Kekufuran. Nggih, sempat diopeni, diurusi dening kaum muslimin. Bahkan Umar bin Khattab sempat negur Rasulullah, "Ya Rasulullah, jenengan nyolati tiyang niki?" Niki wong dereng wonten teguran saking sinten? Allah. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, terus Allah Taala negur sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Di ayat niki tegas jelasaken nek ana wong kafir mati, napa niku kafir, musyrik, munafik, napa niku Yahudi, napa niku Nasrani, napa niku sanese, nggih? Niki mboten kenging di solati, boten kenging dijalukna rahmah, boten kenging dijalukna pangapura. Nek mbun nonton sing ngurusi jenazah pun diurusi ngrika. Kulo njenengan boten usah napa ngopeni, ngurusi layat lan sanese. kanthi dasar ayat niki. Lah seniki permasalahane wong kafir mati teng negeri lokasi wilayah kaum muslimin orang sing ngurusi. Pripun niki? Nah, tepat napa jawabane jenengan? Sekedar durusi men aja mambu. Pun wong niki hina niki tiyang. Rendah. Nggih. Rendah. Nggih. Kama fa'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qatla badrin. Kados ingkang dipun lampahi dening Nabi alaihi salatu wasallam. Wong-wong kafir sing mati nang perang Badar. Nek mboten dikubur mambu racin nggih. Nyonyos. Nabi alaihi salatu wasallam ngubur-ngubur niki wong-wong kafir sing mati teng perang Badar. Lan praktek ingkang dipun lampahi dening Ali bin Abi Thalib wa bi ammihi Abi Thalib lan kelawan kematiane pamane Nabi sinten Abu Thalib lama tuwfiya nalikane Ali bin Abi Thalib napa mati qala li aliin Nabi ngendika dumateng Ali sinten Ali Ali putrane Abu Thalib idhab fawaros gawang anak kubur wis wong ora ana sing napa ngopeni masalah ini. Jadi sebatas niku pun sebatas niku nggih niki kaitanipun kalian pertanyaan pitakonan sing napa sing jenengan sebutaken wingi jawabane ngaten. Mangga dipraktekakan sehingga ini, gak? Niki bagian saking al-wala wal baro. Kubur tiang-tiang kafir mboten kenging dikubur teng kuburannya kaum muslimin. Swalike, gak? Pisah, dipisah, gak? Tutu masalah niki syariat, gak? Niki masalah apa? Syariat. Eh, kaum muslimin kuburannya dewek, wong kafir kuburannya napa? Dewek. Ampun dicampur. Nggih, ampun dicampur. Wallahu taala alam. Wonten malih niki? Pun. Masalah niki pun nggih. Nggih, salam pun ning wonten ninge mboten? Lah ngene iku. Niku praktek sing muttafaq alaih nggih. Lah praktek sing muttafaq alaih istilah penanya teng mriki, tiyang sing tanglet wau. Nggih. Ma hukmullah fi huduri janaizi al-kuffar allazi asbaha taqlidan sia-sian wa urfan muttafaq alaih. Iki uruf sing uruf niku kebiasaan nggih. Kebiasaan sing pun apa? Disepakati ngata niku. Gini ku katus niku wau. Katus niku wau. Si kepriwe lah wong. Anggane lah si kepriwe wong. Anak buah lah si kepriwe wong sing. Kan niku. Kan kaya-kaya nek mboten nekani jenazah mboten layat istilahnya ngaten kan. Niku kepribun lah ngaten niku kan. Langge. Kula mun sanjang wingi. Kula jenengan golek ridhone Allah. Napa golek ridhone manungsa? Lah nek mboten saged? Ah. Jenengan pinter jawab. Ning pinter jawab tok napa pinter meraklekaken barang niki? Kalau jenengan niku golet ridhone Allah, napa golet ridhone manungsa? Nek kula jenengan golet ridhone Allah, nggih nikilah hukum. Ora usah ngopeni, ora usah lalah, ora usah. Sebab pengirikan pun nonton sing ngurusi. Kejaban nek mboten nonton sing ngopeni, sekedar main aja ambu. Lah niku wau. Rasulullah merintahkan dumateng sahabat ngali wis kan kubur. Ini. Tok. Tok. Lho ngali diperintah dening Nabi kon ngubur sinten? Bapake. Ngali kan putrane pripun? Pripun? Eh, mbon, ini. Wis. Ini iki nek kajeng diterus-terusaken pembahasan iki kata kan. Seniki dhewek nyun sewu. Duwe tangga dukun. Dukun. Dukun ngertos nggih? Dudu dukun bayi dudu. Iki dukun sing biasa. Napa? Biasa metek. Biasa memberitakan perkara-perkara gaib. Biasa napa niku? ngelakoni amalan-amalan syirik akbar. Dukun mati. Pripun? Sikape kaum muslimin? Kafir napa mboten kafir dukun? Angimun pitakonane kafir mboten. Kafir nama mboten kafir, dukun kafir nama mboten kafir. Dukun kafir mboten? Dukun mboten kafir? Sing nekani dukun takon maring dukun. Dukune niki ngomong niki perkara-perkara sing gaib terus percaya. Niki bae kafir. Lah mamaning dukune lagi man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Sapa wonge sing nekani dukun ngomong niki perkara gaib niki fasaddaqahu bima yaqul monggo dheweke benerakan apa sing diucapaken dening sinten dukun. Fasaddaqahu bima yaqul, dheweke mbenerakan apa sing diucapaken dening sinten? Dukun. Faqad kafara. Mongko temen dheweke kafir. Bima unzila ala Muhammadin, kelawan apa sing diturunaken maring Muhammad. Kufur maring Al-Qur'an. Napa hukume wong ngufri Al-Qur'an? Bisa napa? Nenek nekani takon ora percaya. Ning wis nekani lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman. Sholate 40 dina ora di tampa. Dukune kiai. Lah nggih ajeng label napa mawon nek niku dukun nggih dukun. Dukun kaji, dukun kiai, dukun napa dukun. Nggih soal masalah mboten purun diarani dukun ning praktek-praktek pripun? Nek niki praktek perdukunan, paham? Ya tetap dijenengin apa? Dukun. Nggih niki masalah. Mangke masalah sanes malih. Tiang sing jelas-jelas nggih, jelas-jelas kafir. Nggih, jelas-jelas kafir. Jaluk-jaluk maring wit-wit, jaluk maring kayu. Jaluk maring watu, jaluk maring kuburan. Sing dijenengi kuburiyun. Mati. Jelas. Nggih, dereng tobat. Dereng napa? Tobat. Pripun iki? Ya jelas-jelas ngantar niku nggih dereng tobat, dereng tobat, dereng tobat. Mati nang kahanan kaya niku. Mati nang kahanan apa? Nyembah kuburan. Ampun salah paham niki nggih. Ampun salah paham lho nggih. Jelas nih. Jelas nyembah-nyembah maring kuburan, jaluk-jaluk maring kuburan. Nggih, jaluk maring wong-wong sing wis mati. Isti'anah, istighosah. Nyembelih ditujukaken maring wong-wong sing wis mati. Pripun iki? Sami mboten kali sing kafir wau. Sami mboten? Sami kedudukane. Kados ingkang dipun sebutaken dening fatwa lajnah ad-da'imah nalikane wonten takon, wonten tiyang sing takon perkara niki wau. Wong sing nyembah-nyembah kuburan. Man mata alal halah allati wasofta. Saba wong sing mati nang kahanan sing kowe sifati mau. Laya juzul masyu fi janazatihi. Laya juzul masyu fi janazatihi. Masyu. Ora kena melaku. Jenengan tegaya ora kena layat. Sing mati nang kahanan. Kaya niki, ora kena nyolati, ora kena ndongakna, ora kena jalukna pangapura. Sebab napa? Lianna a'malahul madhkurah a'mal syirkiyah. Sebab amalan-amalane wong sing kowe mau niku amalan-amalan syirik. Allah taala ngendika, "Wa ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Ora sepantese nabi lan wong-wong mukmin njalukaken pangapura nggo wong-wong musyrik senajan kerabate. Pun niki terkait kalian masalah apa? Layat wong kafir. Sing demut-demut niku golet ridhone Allah napa golet ridhone menungsa? Umume kula jenengan tesih golet ridhone menungsa. Umum niki nggih. Nah niki ngati-ati niki. Kula jenengan ajeng golet ridhone Allah napa golet ridhone menungsa? Napa risiko nenek golet ridhone menungsa? Hah? Wong sing golet ridhone menungsa napa resikone? Golet ridhone menungsa ulih murkane Allah. Allah azza wa jalla murka maring sinten? Tiang niki. Nek wong sing golek ridhone Allah senajan disengit dening menungsa ulih napa? Nggih, ulih ridhone Allah. Wong sing golek ridhone Allah senajan disengit menungsa. Mungkin jenengan wau nalikane nglakoni ora layat maring tanggane sing mati kafir nggih. Wong pada sengit jenengan. Kae ora umume kae. Wong mati dianggepe kucing mati. Nggih, luwih apik kucing mati daripada wong kafir mati nggih. Hah, leres? Lah wong kucing sih. Lah nek wong kafir wong niki. Wonten adabe kan. Nah, kucing diadab napane? Nggih. Nggih, tiang kafir niku hina, tiang kafir niku rendah. Ampun dimuliakaken. Ampun di hormati. Gitu ini masalah muamalah mangga, nggih. Ning tiang-tiang kafir niku rendah, tiang kafir niku hina. Uripe nggih rendah, napa malih? Mati. Nggih. Supados tiang-tiang niku mboten dadi kafir terus tidak wae. Ampun terus kula njenengan nuli memahami salah nggih. Wong kafir hina, wong kafir sesat, wong kafir rendah. Wong kafir niku singgit dening Allah. Terus kula njenengan mboten dakwah. Tetep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengit maring wong kafir. Ning Rasulullah apa? Dakwai, dakwai, dakwai, dakwai. Nggih. Okay. Dakwai terus dakwai. Wallahu taala. Pun niki nggih. Nonton malih. Orang kafir jelas. Nah niki masalahe niki. Artine nek kula njenengan mboten ngerti persis kedudukane tiyang niki. Kafir napa mboten? Niku mboten ngerti kan masalahe. Niku masalah sanes. Ning Nabi kan ngerti. Abdullah bin Ubay bin Salul niku munafik. Nggih, leres. Kalau njenengan mboten kenging gegabah nggih, mung gara-gara nyuwun sewu. Tahu janji brenjani, oke munafik. Ngonek mati aku ora arep. Ora arep layat nonton niku nggih. Nggih, perlu dipahami nggih, munafik, kafir, syirik iku wonten nifaqul akbar. Anten nifaqul asghar. Kafir nggih wonten kufur akbar, wonten kufur asghar. Senes kafir dimi senes. Nggih, wonten kufur akbar, wonten kufur asghar. Syirik nggih wonten syirik akbar, wonten syirik asghar. Wong sing nglakoni perbuatan syirik niki kafir. Contoh. Seniki wong nganggo jimat. Wong nganggo napa? Jimat. Wong nganggo jimat niki kafir napa mboten kafir? Mbah Kamit. Nggih musyrik kafir mboten? Wong musyrik kafir. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Kan ngoten nggih? Sapa wonge sing ta'allaqo gantungaken tamimah jimat faqad asroka mongko temen dheweke syirik. Berarti kafir nggih? Napa perlu dirinci niki? Perlu dirinci napa mboten? Perlu dirinci. Nganggo jimate tiyang niki keyakinane maring jimat napa? Ini aksesoris tujuh jimat lah. Wong niku aksesoris. Nggih. Niki tiyang hadirin hadzukumullah nganggo jimat. Napa bentuke? Mungkin gelang, mungkin ali-ali, mungkin keong. Keong saged buntet. Mungkin gading gajah. Nggih, mungkin kulit macan, mungkin rambut apa ketek, utawi sanes-sanes ya, nggih niki tiyang nganggo jimat, ta'ala kota mima, niki perlu dirinci, rinciane pripun, keyakinane tiyang niki nalikane nganggo jimat, niku napa, nek dheweke niku duwe keyakinan, kesing marekaken sing marekaken sebagai penyakit nganggo jimat tujuane men mari sih kiki jimat kia sing marekaken paham jadi dudu Allah sing aweh mari dudu Allah ning jimat kia sing aweh mari nalikane dheweke niku nganggo jimat kanthi tujuan men terhindar sekang mentorot supaya terhindar sekang mentorot kia jimat kia sing napa? Sing napa? Sing nyelamat akan aku kia jimat dudu Allah dudu jimat niki sing berbuat sing napa niku? Sing duwe peran sing berperan dudu mung sebab mboten nggih. Jimat niku mboten didadekaken sebab tok. Ning jimat niki sing ngilangaken penyakitku, sing napa menghindari segang kemadorotan sing ngenani aku, ki jimat iki. Niki syirik akbar. Berarti pelakune niku metu segang Islam. Ning nek tiyang niki uli nganggo jimat. Besi kuning. Nggih? Keris cilik. Napa malih? Napa semar mesem napa niku? Semar mesem niku biasanya nganggene napa niku? Alat napa bentuknya niku? Pengasian Pak Marti biasanya pengalaman yang akeh niku. Mungkin ahli-ahli, mungkin oke ahli-ahli mata napa. Nggih, dheweke niki duwe keyakinan jimat ki jane ora bisa nolak madarat. Nggih, jimat ki ora bisa ngilangi penyakit ning mung sebab sarana. Kaya dene obat. Dipahami jimat niki dadi sebab. Sebab aku nganggo jimat, Allah Azza wa Jalla buang penyakit sing ana nang awakku. Kelawan jimat kiye Allah Azza wa Jalla menghindari aku sekang madorot. Niki syirik cilik. Syirik jenenge. Ning syirik napa? Asghar. Metu mboten pelakune sekang keislaman. Mboten. Mboten metu sekang keislaman. Nek mati disolati mboten. Oh niki hubungane karo salat jenazah niki. Nek mati tiyang sing gawe jimat ayah niki keyakinane kaya niku disolati napa mboten disolati? Disolati. Disolati. Nggih, sebab tesi muslim. Nggih leres disolati. Sebab tiyang niki dereng ngantos tingkatan apa? Kafir. Tesi muslim disolati. Nggih. Tokoh-tokoh agama nyolati? Api ke ora. Pinter senengin jenengan. Nge, api ke ora. Sebab napa? Sebab nge, peringatan nge. Sanese. Nge, sebab niki kabair min kabair dhunub. Niki dosa napa? Dosa gede, dosa syirik. Bahkan lebih gede tindibang dosa zina. Lebih gede tindibang dosa minum khomer. Lan sanese-sanese. Sebab niki syirik asghar, syirik asghar. Nggih mulane penting nggih kula njenengan memahami sing kaya niki. Mboten kabeh wong sing nglakoni syirik niku metu sekang agama ditingali, syirike cilik napa gede. Sami kalian kufur, sami nggih. Kufur nggih wonten asghar wonten akbar. Wonten kufur akbar, wonten kufur asghar. Nifak isami onten nifak akbar onten nifak asghar onten nifak gede onten nifak cilik wong lomboni janji lomboni iki kan perbuatane tiyang munafik ayatul munafik salasa ayate tanda-tandane wong munafik niku telu nalikane janji mlenjani napa terus nek ana wong janji mlenjani di nama niko di fonis munafik kowe nek mati aku ora nyolati kaya niku mboten nggih sebab niku wonten nifakul akbar wonten nifakul asghar ngaten nggih penjelasan ngaten wallahu taala alam ngajeng malih nggih sallallahu ala nabiyina muhammad subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah assalamualaikum.